ku selamat pagi sambut ceria mentari, mengingatkan kita untuk selalu maju ke depan, meninggalkan jejak yang telah berlalu. Kita tulis cerita baru. Selamat pagi, good morning. Pagi ini mari kita bersama bernyanyi. Selamat pagi, good morning. Pagi ini have a wonderful day. Pagi di hari berganti, meninggalkan kemarin yang mungkin membuat kita bisa happy. Hari ini saatnya kita pastikan melangkah maju ke depan, meninggalkan jejak yang telah berlalu. Kita tulis cerita baru.